Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita insyaAllah akan melanjutkan taklim kita setiap malam Kamis, yaitu pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu Rubu'ul Muhlikat, seperempat dari pembahasan kitab ini tentang perkara-perkara yang membinasakan. Telah kita sebutkan pada bulan yang lalu atau bulan-bulan yang telah lewat tentang madakhil, masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Dan insyaallah sudah kita baca. Kemudian juga tentang pentingnya sabat di dalam hati, ya, sabat di dalam kebaikan, sebagaimana sudah kita bacakan bahwasannya hati sabat di atas kebaikan dan jelek itu berbolak-balik, di mana keadaannya sudah kita sebutkan ada tiga keadaan. Yang pertama, hati yang dihidupkan dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah hati yang dia makhdul, yang dipenuhi dengan syahwat. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mulai padanya ada kekhawatiran hawa nafsu, kadang menyeru kepada kejelekan. Dan ini akan membahayakan keimanannya, dan sudah kita sebutkan hal ini. Dan kita insyaallah pada malam ini akan membacakan kitab yang penting. Kita lewati beberapa kitab dalam pembahasan ini. InsyaAllah itu cukup kajian dalam Tazkiyatun Nufus, kitab yang khusus. Nah, kitab yang kita akan baca mulai pada malam ini adalah tentang kitab Afatul Lisan wa Fadilatus Sumt, dan keutamaan untuk diam. Qala Ibn Qudam al-Maqdisi rahimuhullah, afatuhu kathiratun mutanawi'atun walaha fi qalbi halawah walaha bawa'is minat taba' wala najata min khutriha illa bisumti. Kita penjelasan tentang afat lisan, perkara-perkara yang merupakan ketergelinciran dalam lisan, dan penjelasan tentang keutamaan diam. Ketergelinciran lisan, kata beliau, itu sangat banyak sekali jenis-jenisnya. Dan banyak para ulama menulis tentang masalah ini, ya, di dalam kitab-kitab Hilyatul Talabatul Ilm, kitab-kitab yang di mana di sana talabatul ilmi harus menghiasi dirinya, juga kitab-kitab nasaih, nasihat-nasihat tentang hifdzul lisan, di antaranya juga disebutkan ini tentang afatul lisan. Walaha fi qalbi halawah. Sedangkan di dalam hati itu ada yang namanya halawah. Ya, kelezatan di dalam hati itu. Nah, itu kelezatan dalam hati itu adalah al-iman. Iya. Barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, di antaranya apa? Di antaranya yaitu berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu keimanan. Walaha bawa'ith minat taba', dan juga di dalam jiwa itu, atau anak-anak ulangi, walaha haknya kembali kepada lisan. Atau jiwa, di dalam hati itu ada ahlawa dan juga ada bawa'ith minat taba', sesuatu yang mendorong. Iya. Di dalam hati, di dalam jiwa, dari tobiat-tobiat. Ada tobiat jelek, ada tobiat baik. Dan tidak akan selamat dari bahayanya lisan, dari afat dan yang banyak jenisnya ini. Ya, tidak akan selamat dari bahaya ini kecuali dengan diam. Tentunya di sini kita jelaskan lisan, terkadang di sana dia justru harus seseorang berbicara wajib berbicara, yaitu pada perkara-perkara al-haq dan ingkarul mungkar, ketika dia mempunyai istita'ah, kemampuan kudroh di dalam ingkar mungkar dengan lisan, atau bayanul haq. Ada kalanya di sana lisan itu justru yang wajib adalah diam, tidak berbicara, yaitu ketika berbicara perkara-perkara yang akan menjatuhkan dirinya dari perbuatan ma'asi. Ada di sana diam justru tercela, yaitu ketika dia melihat ingkarun mungkar. Ada di sana diam itu mempunyai keutamaan. Dan yang akan disebutkan di sini adalah diam yang bermakna mamduh, yang terpuji, di mana di sana adanya keutamaan. Walanadkuru awalan fadilatu sumt. Maka sungguh kita akan sebutkan pertama kali tentang keutamaan diam. Thumma tattabi'uhu bidzikril afat mufassilah, insyaallah ta'ala. Kemudian kita akan sertakan berikutnya dengan penyebutan tentang perkara-perkara yang merupakan ketergelinciran lisan secara terpisah, insyaallah ta'ala. Beliau memulai, qala Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah, i'lam anna sumta yajma al-himma yufarikul fikr. Sesungguhnya diam itu akan mengumpulkan al-himma. Seperti yang sudah kita ketahui, himma itu kalau kita artikan cita-cita. Tentunya ini diam yang asumt. Yang tentunya dikatakan mamdu yang terpuji. Dan juga yufarigul fikr, akan melapangkan pikiran. Orang yang diam itu banyak berpikir. Kalau pikirnya tentunya tafakur diam, sehingga pikirannya lebih banyak kebandingkan dengan orang yang dia banyak berbicara tetapi tidak ada isinya. Nah, banyak berbicara tidak banyak isinya atau tidak ada isinya, artinya tidak berbobot pembicaraannya. Nah, wa fil hadits, dalam hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu na'am atmanu lahu al-jannah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia bisa menjaga, ya, untukku apa yang ada di antara dua lihyahnya. Lihyah pertama kumis, lihyah kedua jenggot. Di antara dua lihyah adalah apa? Lisan. Dan antara dua kakinya, yaitu al-farj, kehormatannya. Maka aku akan jamin bagi dia jannah. Aku akan menjamin untuknya jannah. Nah, iya, berbicara ketika tidak terpikir atau muncul begitu saja, ini akan banyak ketergelincirannya, banyak salahnya. Dikit-dikit berbicara, ini dia ngomong, ini perkara ini dia berbicara, ini bicara ini. Beda kalau memang dia memang menguasai dengan ilmu, dia tahu bidang, dia bisa masalah kue-kuehan, dia bisa berbicara tentang masalah, karena memang dia dengan ilmu, beda seperti itu. Atau dia berbicara tentang masalah bangunan, struktur bangunan, bicara tentang fondasi segala macam. Iya, berbicara tentang ini karena memang pengalamannya atau baca di itu. Itu tidak mengapa, tapi kalau bicaranya tanpa berdasarkan ilmu, iya, dia tidak paham, hanya nukil, dia nukil dalam keadaan tidak memahami. Dia nukil dari berita-berita, dia nukil dari bacaan-bacaan, tapi dia enggak paham sesungguhnya. Nah, ini yang tercela, justru banyak salahnya. Sekarang kan banyaknya seperti itu. Kasratul kalam, baik itu di WA, di medsos, di majelis-majelis kahwa, berbicara ngalor ngidul. Iya. Kayaknya pengetahuan sana atau tapi dia enggak paham betul secara ilmiah. Nah, tidak menyaring berita-berita atau asupan-asupan dari media-media. Nah, ini justru bahaya. Nah, dan di dalam hadis ini ada keutamaan orang yang menjaga lisan. Dari mana? Dari tadi ketergelinciran lisan tersebut. Berbicara, nanti akan disebutkan berbicara yang tidak ada gunanya, manfaatnya. Iya. Atau bicara-bicara ghibah, atau bicara-bicara yang dia tidak ada ilmu padanya. Nah, dan yang lain-lain. Maka ketika seorang bisa menjaga dari hal-hal ini yang nanti akan disebutkan oleh beliau, ya, dan juga menjaga kehormatannya untuk tidak melakukannya, menunaikannya pada perkara yang haram, dijamin oleh Rasulullah jannah. Hadisnya Bukhari Muslim. Nah, dan disahihkan juga oleh Syekh Nasin Al-Albani. Wafi hadithi akhar, di dalam hadis yang lain tentang keutamaan asumt, diam, yaitu la yastaqimu imanun abdin atau imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah akan istiqamah keimanan seorang hamba, al-istiqamah, tegak lurus tetap di atas kebenaran. Tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Dan tidak akan bisa istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Berarti istiqamah pada tempat ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, yang nantinya merupakan istiqamah di dalam keimanannya. Istiqamah hatinya dan juga istiqamah lisannya. Nah, yang tentunya masuk ke dalamnya adalah istiqamah pada amalan jawarih, karena keimanan mencakup amalan lisan, amalan hati, ucapan lisan dan ucapan hati, atau amalan lisan, amalan hati, amalan jawarih, ucapan lisan dan ucapan hati. Nah, syahidnya mana? Syahidnya adalah keistiqomah seorang dalam iman terukur dengan apa? Dengan istiqomah lisannya. Istilahnya apa ya? Kuat pendiriannya. Kalau dia mengatakan al-haq itu a, seperti itu. Kalau dia mengatakan b itu batil. Tidak basa-basi. Nah, kalau dia punya pendapat ini, ketika dia memiliki atau pendapatnya dilatari dengan ilmu, maka tidak akan goyah. Enggak nanti besok ngomong begini, entar besok ngomong beda lagi. Orang ini entar besok ngomong beda lagi. Iya, itu namanya orang yang mencelak-mencelek, enggak istiqomah. Nah, enggak kuat. Katanya begini, besok beda lagi seperti ini. Ini enggak bisa dipegang ucapannya orang seperti ini, enggak istiqomah lisannya. Besok ngomong begini, entar besok ngomong begini lagi. Nah. Iya. Ini syahidnya. Kemudian juga disebutkan faedah yang berikutnya tentang bahayanya ya, afatul lisan, dan menunjukkan diam itu lebih baik ketika dia tidak mengatakan kebaikan. Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini dasar sandaran dalilnya. Barang siapa yang dia beriman dengan hari akhir, maka hendaknya dia diam atau dia berucap yang baik. Nah, menunjukkan diam saja juga jelek kalau di sana perlu berbicara. Nah, berbicara terus juga jelek. Ya, ketika di sana berbicara tanpa dasar ilmu atau tidak ada padanya al-khair, kebaikan seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi. Wa fi hadis Mu'ad fi akhirnya, dalam hadis Mu'ad di akhirnya, kuf 'alaika hadza. Fa qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhiduna bima natakallam bih. Qala faqalat أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلى حصائد ألسنتهم. Di dalam hadis Mu'ad, di dalam akhir hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kub alaika hadza, tahan ini. Iya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mengisyaratkan kepada lidah, lisan. Kuf alaika hadza. Jaga, wajib atasmu menjaga ini. Tahan. Maka aku katakan, kata Mu'ad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sesungguhnya kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibumu menjadi jaminanku. Wahai Mu'ad, atau di sini adalah hardikan. Bukankah Yaqub bin Nas, manusia itu diseret ke dalam neraka dengan wajah-wajah mereka, maksudnya ditelungkup, Yaqubu itu telungkup, kemudian diseret, ya, dengan wajah telungkup di tanah, diseret, atau dikatakan manakhirihim, kening-kening mereka, ya, diseret, kemudian diceburkan ke dalam neraka, kecuali karena hasa'id. Hasa'id itu kan apa, hasil panen, disebutkan hasa'id jamaknya dari apa, na'am, ini bentuk jamak hasa'id, maknanya adalah panen, hasil, kecuali hasil dari lisan-lisan mereka. Nah, ini menunjukkan kalau kasratul kalam juga tercela, karena akan mengakibatkan terancam diseret ke dalam api neraka. Nah, hadisnya hasan. Betul, hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lainnya, tapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Syaikhul Albani. Ya, secara maknanya sahih. Man kafa lisani satrallahu auratah. Barang siapa yang dia menahan lisannya, maksudnya menahan lisan dari perkara yang tidak bermanfaat, Allah akan tutup auratnya. Nah, ya, orang yang banyak berbicara akan terbuka auratnya. Ya, kalau apa aja dibicarakan nanti kelihatan, ya kan? Nah, biasanya orang yang dia nggak kuat hatinya menahan berbagai macam celaan atau juga berbagai macam ujian dan cobaan, dia akan mengeluarkan keluhan-keluhan. Ya, dia berbicara dengan tetangga begini, dia bicara dengan ini begini, berbicara, akhirnya terbongkar auratnya dia. Makanya walaupun dhaif, tapi ini maknanya sahih. Orang yang banyak bicara akan terbongkar aibnya. Karena enggak tahan ketika dapat ujian begini misalnya. Dalam di keluarga biasanya sering terjadi. Akhirnya ini si istrinya ini berbicara ke tetangga, berbicara ke sini ke sini. Terbongkar akhirnya auratnya. Nah. Iya, itu orang yang banyak bicara. Nah. Waqala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud, ma syai'un ahwaj ila taul tul sijni min lisani, tidak ada sesuatu yang lebih aku butuhkan, ya, untuk dipenjarakan lebih lama dibandingkan lisanku. Paling butuh. Makanya kaidahnya bagaimana tadi? Kalau enggak berkata yang baik, diam sudah. Kalau ada mau berbicara gibah, tahan. Kalau ada mau berbicara yang enggak ada manfaatnya, tahan. Seperti itu. Nah, berarti kita kaku banget ya? Enggak. Jangan salah paham. Berarti kalau diam-diam kayak patung begitu, enggak berbicara-bicara. Tadi kan berbicara, kalau mau berbicara, bicara yang baik. Nah, misalnya ada teman kita lagi ngelamun, kita menghiburnya. Ush, ngelamun aja. Terus kita bercanda lucu tapi tidak berbohong. Enggak apa-apa menghibur saudaranya. Bukannya diem kayak patung semua, enggak juga begitu. Kaku, enggak mau bergaul, tidak juga seperti itu. Maksudnya adalah diam dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Makanya nanti dia akan disebutkan kaidah-kaidahnya, ucapan-ucapan atau apa tulisan apa saja dalam kalam itu nanti akan beliau jelaskan. Jangan dipahami mentang-mentang enggak boleh diam-diam terus. Ini siapa yang belum nyapu? Diam. Katanya harus jaga lisan, diam. Nanti kalau enggak, nanti kalau ngasih tahu nanti katanya banyak ngadu, apa istilahnya anak-anak itu, kalau orang suka ngadu diledekin nanti, oh, suka ngadu nih kamu nih. Ya kan ya, yang bertanya itu kan aminya, ini siapa yang belum nyapu ini? Maksudnya agar apa? Maslahat kebaikan, biar masjidnya bersih, yang piket itu ditegur kalau enggak piket, kan begitu. Diem, kan lebih baik diem katanya. Salah menempatkan memahami diam. Nah, atau ada sesuatu yang kita tahu itu jelek, kawannya itu misalnya suka begini, suka bohong, diem. Entah juga dia tahu, entah juga kalau dia teman berteman dengan dia, dia tahu kejelekannya. Entah tahu sendiri, ya rasakan sendiri. Ya jangan gitu, diem. Itu namanya enggak bagus. Ya dikasih tahu, kamu jangan gaul sama si Pulan. Ya, nanti begini-begini. Nah, ketika memang temannya ma'ruf seperti itu, ya tidak bisa dijadikan teman bergaul. Nah, jangan diem, nanti orang yang akan samakan sama anak seperti yang anak rasakan antum gaul dengan dia kan. Nah, tuh. Masa kayak gitu, saudaranya jatuh kepada apa? Satu ketergelinciran, ya dirasakan juga sebagaimana anak merasakannya. Ya jangan. Seperti misalnya kerjasama, ada seorang si Pulan kerjasama, tapi orang ini memang terkenal tidak amanah. Terus antum diam, karena antum pernah jadi korbannya, diam saja. Ada Iwan yang lain yang enggak ngerti. Dia kerjasama dengan dia, antum diam saja. Ah, nanti antum ya yang tahu sendiri. Biar tahu sendiri nanti gimana sifat dia. Ya jangan. Itu namanya apa? Tidak kasihan dengan saudaranya. Nah. Iya. Bukan itu maksudnya diam. Diam dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, ansafu udunaik min fik. Berlakulah adil, ansip ya, terhadap dua telingamu dari mulutmu. Fa innama ju'ilat laka udunani wa fam wahid litasma'a akthar mimma taqallam bihi. Hanya saja dijadikannya dua telinga itu dua dan mulut itu satu. Kenapa? Agar kamu itu lebih banyak mendengar daripada kamu banyak berbicara. Itulah seorang thalibul ilmi. Ya kan? enggak banyak bicara tapi banyak mendengar. Terlalu ini kan? Iya. Dia dengar nasihat. Dia dengar ini. Makanya diciptakan telinga itu dua. Nah, untuk banyak mendengar, maksudnya mendengar yang bermanfaat. Dijadikan yang lisan satu untuk jangan banyak bicara. Kalau mulutnya dua, gimana? Wah, cerewet sekali. Satu aja antum udah cerewet, gimana dua? Iya. Kalau mulutnya dua, wah repot antum. Nah, ini hikmahnya dikatakan oleh Abu Darda. Kenapa? Telinga itu cuman enggak satu tapi dua, lisan itu satu. Karena dijadikan telinga itu dua agar kamu banyak apa? Banyak mendengar, maksudnya mendengar yang bermanfaat dibandingkan banyak berbicara. Banyak berbicara tidak mengapa kalau itu manfaat. Karena orang yang banyak bicara itu cerdas. Iya, kalau apa? Kalau ucapannya manfaat. Iya, orang yang banyak bicara itu cerdas. Makanya ada wanita yang dia, masya Allah, lebih banyak dibandingkan lelaki. Iya. Kalau ada laki banyak bicara, aduh. Nah, gak seru ya. Kalau perempuan wajar banyak berbicara. Itu cerdas, tapi berbicara yang manfaat. Nah, lelaki banyak bicara, cerdas. Tapi kalau dia dengan ilmu. Nah, misalnya antum ngajarin ke teman masalah tufatusania, matannya hafal, enggak usah dibaca. Antum cerut, masya Allah antum. Ya, cerewet tapi masalah ilmu. Ada yang kayak gitu enggak? Nah, ya itu bagus justru. Ya, itu cerdas namanya. Tapi kalau berbicaranya ngalor ngidul, enggak karuan, entar ngomong ini, entar ngomong itu, entar ngomong ini enggak ada manfaatnya. Ini justru tadi yang dikatakan apa? Banyak tergelincirannya dan menunjukkan aib. Nah, bahkan menunjukkan ketidakcerdasannya dia. Yang terakhir, waqala Khalid bin Husain, mata kalamtu mundu khamsina sanah bi kalimatin uridu an a'tadziru minha. Masya Allah. Kata Khalid bin Husain, aku tidak pernah berbicara semenjak 50 tahun. Maksudnya enggak ngomong aja, bukan. Dengan kata yang aku menginginkan dari kata itu aku minta uzur. Maksudnya salah berbicara. Enggak pernah. Selama 50 tahun enggak pernah berbicara salah. Yang sia-sia. Maksudnya berbicara dengan kalimat yang aku nantinya atadziru min. Minta maaf atau uzur dari ucapan tadi. Tidak pernah, masya Allah. 50 tahun. Artinya beliau betul-betul menjaga lisannya dan itu sulit sekali. Iya. Sulit sekali untuk melatih seperti itu, sulit sekali. Ya, tapi ya harus berusaha. Barang siapa yang dia ingin selamat dari ketergencilan lisannya, ya dia latih berbicara pada kebaikan-kebaikan dan tidak berbicara pada perkara yang jelek. Harus dilatih. Mau ngomong yang misalnya mau bercanda yang itu menghina, tahan. Ya, diganti. Masya Allah antum ya punya rezeki ini. Masya Allah antum, begitu. Tadinya mau menghina, ya antum ganti ucapannya gitu. Coba bisa enggak dilatih seperti itu? Tadinya mau ngeledekin si Pulan, diganti. Masya Allah si Pulan gini-gini, coba diganti. Nah, dan itu butuh latihan. Iya, namanya apa? Tahdzib, tahdzibul akhlak. Mendidik, melatih, Naam, untuk berakhlak yang mulia dari lisan. Biasanya suka ngeledek misalnya, diganti, ditahan misalnya. Ya. Atau suka mencela makanan, ditahan. Masya Allah, makanan ini masih banyak orang yang enggak makan. Kita alhamdulillah makan seperti ini. Gitu, dilatih. Biasanya ngeluh dapat uang jajan, mau ngomong ditahan, diganti. Alhamdulillah anda masih punya jajan, sampai ngus-ngus dada. Gitu, karena kan berat memang. Seperti itu terus. Iya. Sering marah, dihina, mau marah, mau ngomong kasar, ditahan, diganti lagi. Masya Allah, sabar. Seperti itu. Bisa enggak? Mumpung masih di pondok, latihan. Nanti kalau udah berkeluarga, Masya Allah. Nah, beratnya luar biasa. Nah, mumpung antum masih muda, masih banyak waktu, latihan, melatih. Ya, harus terus. Ya, dilatih ketika lo ingin mempunyai akhlak yang mulia seperti yang sudah kita sebutkan, keutamaan husnul khuluq, ya kan? Akhlak yang baik itu adalah yang menyebabkan seorang masuk jannah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu barakallahu fikum.